cinta berjuta rasanya. Biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya. Biar putih biar hitam manislah nampaknya. Jatuh cinta berjuta rasanya. Dipandang